Buat semuanya sahabat gue SNB Indonesia, sahabat Gucci lo manis yang terus membawa nona sudah hadir. Kalau begitu kita lanjut ke yang baru lagi. New Kalapa. Spesial bareng Mas Teddy. Jihan Audi. Setiap detik ingin bersama memadu kasih. Apakah hati tak gila bayang merindu kasih darimu sayang. Andai kata rajut di hati, jangan tentang mata pasti kasih berpadu terlerai rindu di hati. Indah dirasa waktu berkasih, kita saling merayu kau tahu hebatnya. cinta.